Tersiksa, hati tersiksa, karena ia cinta yang dahulu aku dapatkan, yang dahulu aku inginkan, ternyata ini akhirnya. Tersiksa, hati tersiksa.